kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya sebab hilangnya agama dengan kematian para ulama. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-41. Kata Allah Azza wa Jal, "Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha?" Apakah mereka tidak mengetahui sesungguhnya kami bisa mendatangkan bumi dan menguranginya dari sisi-sisinya? Dan kata para mufasir, termasuk Imam Al-Mujahid, seorang tabi'in, dia mengatakan, berkurangnya bumi ini, atau binasanya bumi ini, bidahabi ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyari ahliha, yaitu dengan hilangnya ulama-ulama bumi ini dan hilangnya orang-orang yang faham faqih dalam agamanya dan hilangnya orang-orang yang baik dari penduduk bumi ini. Binasanya dunianya, binasanya agama ini. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intizan yantazi'u minan nas." Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu ini dari sisi manusia dalam satu kali cabutan, tidak. "Walakin yaqbidul al-ulama bi ilmihim." Akan tetapi Allah mewafatkan, mengambil para ulama dengan ilmu-ilmu mereka. Wa idza lam yabqa alimun, kalau sudah ulama wafat dan tidak ada lagi yang menjadi orang yang alim dalam agamanya, ittakhadun nas ru'usan juhalan, maka manusia akan mengambil pentolan-pentolannya dari orang-orang yang jahil, yang bodoh dalam agama. Faswil. Maka orang tersebut ditanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa dallu. Kemudian orang tadi, orang yang bodoh dalam masalah agama tadi, dia berfatwa dan dia sesat dan menyesatkan. Maka wahai kaum muslimin, jemaah Jumat berbahagia, rusaknya dunia, rusaknya agama, hilangnya dunia, hilangnya agama ini dengan wafatnya para ulama. Dan awal yang akan hilang dalam agama ini yaitu khusyuk, dan akhirnya adalah solat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, "Awal ma tafqiduna min dinikum al-khusyuk," wa fi riwayatil amanah, yang pertama kali akan hilang dari agama kalian yaitu al-khusyuk. Dalam riwayat yang lain ini amanah, sehingga enggak ada lagi orang itu bisa khusyuk kecuali yang dirahmati oleh Allah, dan sedikit yang amanah. Wa akhiru ma taqaduna min dinikum as-shalah, dan yang akhir yang akan hilang dari agama kalian adalah salat. Sehingga akan muncul nanti, ya, ada dua kelompok besar. Yang pertama dia mengatakan, "Ma balu salatul khamis?" Apa, bagaimana salat lima waktu ini? Sehingga mereka kata Ibnu Mas'ud, "La tusallu illa thalathan." Tidaklah mereka kecuali salat itu hanya tiga kali saja, atau bahkan enggak salat sama sekali. Dan kelompok yang lainnya dia mengatakan, "Imanul mu'minina billah." Imannya orang beriman kepada Allah, "Kaimanil malaika," seperti imannya malaikat. "Wa ma fina kafirun wala munafik." sehingga tidak ada di sisi kami itu orang yang kafir, orang yang munafik. Semuanya beriman. La haula wala quwata illa billah. Sama seperti orang-orang yang sekarang ini yang jahil terhadap ilmu agama, yang mereka mengatakan tidak ada lagi ahlul bidah, tidak ada lagi orang fasik, tidak ada lagi ahli, semuanya ahli sunnah, semuanya Islam, semuanya. Mereka ingin menyamakan semua manusia. Jadi sebab dari kebodohan. Na'udzubillah. Tentunya dengan ilmu agama akan kokoh agama dan dunia ini. Dan hilangnya ilmu agama akan hilang juga dunia dan agama ini. Imam Az-Zuhri dia mengatakan, "Nahsul ilm sabatu din wa dunya." Nampaknya ilmu agama itu menjadikan pokok agama dan dunia. Wa dhahabuhu, dan hilangnya ilmu agama ini, zahaba zalika kulli, maka hilang semuanya agama dan dunia ini. Dan ilmu itu masih ada sampai hari ini. Yang hilang itu orang yang belajar ilmu agama. Makanya sekarang orang sedikit belajar ilmu agama, banyaknya belajar selain ilmu agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang mau menjaga dunia kita dan agama kita dengan ilmu agama. Maka belajarlah baik kaum muslimin, jamaah Jumat yang rahimani wa rahmukumullah. Dengan itu kuat agama dan dunia kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Wa sallallahu 'alan nabiy wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah Jumat berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara sebab hilangnya agama setelah wafatnya para ulama, setelah tidak adanya orang belajar ilmu agama, yaitu ditinggalkannya sunnah dan tidak adanya ahli sunnah yang murni di dalam mengamalkan sunnah. Seorang tabi'in berkata yang bernama Abdullah Ad-Dailami, dia mengatakan, "Inna awwala dhahabi bid tarkus sunnah." Sesungguhnya awal hilangnya agama ini tatkala sunnah itu ditinggalkan. Dan Hasan Ibnu Athiyah dia mengatakan, "Mabtada qaumun fi dinihim bid'atan illa naza'allahu min sunnatihim bimithliha." Dan tidaklah satu kaum dia berbuat satu perkara yang baru dalam agama, perkara bidah, kecuali Allah akan mencabut sunnah yang semisal dengan apa-apa yang telah dikerjakan dari perbuatan-perbuatan bidah. Dan sunnah adalah kebaikan. Rasul yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan siapa yang enggan berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan binasa. Makanya para ulama mengatakan, al-i'tishamu bi sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah kesuksesan. Sunnah masih ada. Oleh karena itu Imam Al-Jauzi mengatakan, "Innahu ma yadhabu al-Islam." Sesungguhnya Islam, sunnah itu enggak hilang. Dia masih ada sekarang ini. "Lakin yadhabu ahli sunnah." Akan tetapi yang pergi itu ahli sunnah, yang hilang itu ahli sunnah. Ahli sunnah yang benar-benar mengamalkan sunnah zahiran wa batinan, yang tidak dia mengamalkan bid'ah-bid'ah. Itu yang sedikit. "Hatta la yakun fil baladi minhum illa wahid." Kata Imam Al-Auza'i, sampai-sampai tidaklah ada ahli sunnah yang benar-benar dia di atas sunnah kecuali hanya satu orang saja. Dan hari ini banyak orang yang menisbatkan dirinya pada sunnah-sunnah. Pakaian-pakaian sunnah. Jenggot-jenggot sunnah. Sholat-sholat sunnah. Tetapi dakwanya tidak sunnah. Dakwanya hizbi, ikhwani. Dakwanya khawarij, teroris. Dakwanya mendoakan keburukan buat pemimpinnya. Jadi ciri-ciri khawarij. Pakaian-pakaian sunnah. Kajian-kajian katanya kajian sunnah. Tetapi sedikit. Di dalam mengamalkan sunnah. Subhanallah. Dan semoga kita termasuk orang-orang ahli sunnah yang benar-benar sunnah. Yang tidak terkotori dari bid'ah-bid'ah atau hizbiyah-hizbiyah. Dan taufik di tangan Allah. Mintalah kepada Allah sesungguhnya kebahagiaan bagi seseorang ketika jadi ahli sunnah. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid.